إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله قوم مسلمين هم الله yang saya muliakan dan semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Pada pagi hari ini, di hari Ahad, tanggal 19 Rabiul Awal 1433 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 12 Februari 2012, kita bermajlis di masjid yang mulia ini, Masjid Darul Falah di Kota Lumajang, untuk membahas bersama beberapa pembahasan ilmu Islam, dengan harapan dengannya kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bertambahnya iman yang dapat membuahkan tambahan amal dan takwa seusai dan sepulang kita dari majlis semisal ini. Para hadirin yang saya muliakan, dan kita berharap majlis kita ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah yang diterima dan makbul di sisinya. Tema kajian kita pada pagi hari ini, sebagaimana telah diumumkan, yaitu membimbing umat di atas akidah yang lurus, merupakan salah satu tema penting yang semestinya dapat difahami dan diamalkan oleh setiap pribadi muslim. Tugas membina dan membimbing umat adalah tugas kita bersama, berbeda sesuai dengan tingkatan posisi dan kedudukan masing-masing. Namun hal itu menjadi sebuah amal bersama. Setiap pribadi muslim untuk mewujudkannya dan mengupayakannya. Membimbing umat dan membina umat tentunya tidak ada lain prinsip yang harus didirikan di atasnya pembinaan tersebut kecuali prinsip yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sekaligus prinsip yang dituntunkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua yakin bahwasanya pembinaan dan pembimbingan terhadap umat ini merupakan salah satu amal ibadah dari berbagai bentuk dan ragam ibadah di dalam Islam. Baik pembinaan itu melalui lembaga-lembaga pendidikan atau melalui karya tulis atau melalui kajian-kajian ilmiah di masjid-masjid ataupun melalui berbagai media-media lainnya yang bersentuhan langsung atau berinteraksi secara langsung dengan masyarakat luas, baik media cetak maupun elektronik. Semua bentuk pembinaan umat terkait dengan agama ini merupakan bagian dari ibadah. Kalau kita tahu bahwa itu adalah ibadah, maka yang wajib diketahui, diyakini dan diamalkan adalah keyakinan bahwasanya ibadah tertentu akan diridhai dan diterima oleh Allah apabila dilakukan dan dipraktekkan sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Ketika sendi-sendi pembinaan dan pembimbingan umat tersebut telah sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya, kemudian dijalankan dengan dorongan ikhlas, mengharapkan ridha Allah dan kebaikan untuk umat, maka ibadah pembinaan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan maqbulan. Namun sebaliknya, apabila amal ibadah dalam bentuk pembinaan umat dengan segala bentuknya yang sebagiannya saya sebutkan tadi tidak lagi didirikan di atas prinsip-prinsip Al-Quran dan prinsip-prinsip Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka amal ibadah tersebut tertolak kepada pelakunya, tidak dinilai dan dikategorikan oleh Allah sebagai amalan makbulan, amalan yang diterima di sisinya. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Diriwayatkan oleh sahabat Aisyah di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Barang siapa yang beramal sebuah amalan yang bukan bagian dari yang kami perintahkan, kami contohkan, kami teladankan, maka amalan tersebut tertolak kepada pelakunya." Semua amalan, ibadah-ibadah praktis, doa dan zikir, dakwah, termasuk di dalamnya amal pembinaan umat Islam. Upaya pembinaan itu harus merujuk, terbimbing dengan bimbingan Kitabullah, Al-Quran, dan bimbingan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara yang wajib juga diyakini oleh umat ini, bahwa pembinaan terhadap umat, pembinaan terhadap kaum muslimin bukanlah baru dimulai pada era kita hidup. Bukan kemudian baru dimulai di zaman kita dilahirkan dan hidup di sana. Tetapi zaman dan era yang kita hidup di padanya ini hanya bagian dari sejarah panjang pembinaan umat. Telah berlalu generasi demi generasi sebelum kita. Bahkan puncak dari generasi ini adalah generasi yang telah dibina dan dibimbing langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibina dan dibimbing langsung oleh pembawa amanat wahyu, Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga menjadilah generasi tersebut generasi yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasi yang hidup di sana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tegas Rasulullah menyatakan sebaik-baik generasi, generasi terbaik ibadahnya, generasi terbaik akidah dan imannya, dakwahnya, perjuangannya. Demikian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, generasi yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menunjukkan bahwa generasi tersebut telah berhasil dalam proses pembinaannya dengan keberhasilan mutlak yang disanjung dan dipuji oleh Allah Rabbul Alamin, dan begitu pula dipuji oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang hidup di zaman ini, yang juga insya Allah berupaya dan punya kemauan membimbing dan membina umat untuk sampai pada kemuliaannya dan yang tertinggi, harus merujuk, menengok bagaimana generasi pertama umat ini membina dan membimbing umat. Begitulah Al-Imam Malik rahimahullah menegaskan dalam nasihatnya, la yasluha amru aw amru akhir hadhihi al-ummah, la yasluha amru akhir hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan pernah menjadi baik urusan, perkara, kondisi dan keadaan akhir dari umat ini kecuali dengan cara yang dengannya telah menjadi baik, menjadi mulia kondisi dan keadaan generasi awal umat ini. Maka kita yang hidup di zaman ini, yang menginginkan kemuliaan, kejayaan, kebaikan, hendaknya kita merujuk kepada cara, sistem, pembinaan dan pembimbingan umat yang telah dilakukan oleh generasi awal umat Islam, yaitu para sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Para hadirin yang saya muliakan, kita hidup di zaman yang penuh problem menimpa umat di berbagai lini kehidupan mereka, di berbagai sendi-sendi kehidupan mereka dalam keseharian. Berbagai problem itu, baik yang besar maupun yang kecil, seolah-olah tak kunjung usai. Belum kita mendapatkan jawaban, solusi dan jalan keluar untuk problem yang menimpa kita kemarin, hari ini kita telah dihadapkan dengan problem baru yang membutuhkan jawaban segera, solusi segera. Dan masih saja kita pusing, lelah memikirkan solusi yang kemarin dan hari ini. Problem berikutnya yang akan datang besok atau lusa telah menunggu kita. Begitu terus berjalan, sehingga problem demi problem itu terus menumpuk dan membesar. Maka para hadirin yang saya muliakan, kita harus mengetahui dan mempelajari sebab-sebab kenapa problem itu tak kunjung usai dan sulit bagi kita mencari dan mendapatkan jalan keluarnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan begitu pula nabinya sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya, dalam penjelasan-penjelasan beliau, memberikan kepada kita jalan keluar dari berbagai problem itu. Baik problem yang menimpa seorang pribadi atau rumah tangga atau masyarakat luas, bahkan sampai pada tingkat negara dan pemerintah. Ketika problem dengan berbagai jenis dan ragamnya tersebut diupayakan, dicarikan solusi dan jalan keluar dari Al-Quran, kalamullah, dan dari hadis-hadis Rasul sebagai sunnahnya, maka pasti akan didapat jalan keluarnya. Pasti umat ini akan terbimbing dan tidak akan tersesat dalam mencari solusi. Itulah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan Al-Imam Al-Hakim rahimahumullah dari sahabat Abu Hurairah, "Taraktu fikum amrayn lan tadhillu ba'dahuma ma in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati." Aku wariskan untuk kalian wahai umatku dua hal penting, dua warisan penting. Pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya selama kalian mau berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah Al-Qur'an dan sunnahku, yakni prinsip-prinsip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua urusan kita tidak akan tersesat, kita akan terbimbing selama kita berpegang dengan dua warisan Rasul. Bagi kita menghadapi problem pribadi, problem keimanan, problem akidah, problem ibadah, dan kita berupaya mencari jalan keluar dan jawabannya dari Al-Quran, kitabullah, dan dari sunnah Rasul, pasti dia akan selamat. Siapa yang menjamin? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika dalam rumah tangga kita menghadapi problem, menghadapi istri dan anak-anak, atau para istri menghadapi suami dan putra-putrinya, kemudian dia berusaha mencari solusi dan jalan keluarnya dari Al-Quran, mempelajari bimbingan-bimbingan Al-Quran dan mencarinya dari bimbingan sunnah Rasul, maka Rasulullah menyatakan lan tadhillu ba'dahuma, pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Begitu juga problem yang dihadapi lebih dari ruang lingkup rumah tangga, sebuah organisasi misalnya, ketika berbagai problemnya, berbagai urusannya dikembalikan kepada bimbingan Al-Quran, apa yang dikatakan Al-Quran dijalankan, yang dilarang di dalam Al-Quran ditinggalkan, walaupun tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasinya, maka ketentuan organisasi itulah yang harus tunduk terhadap bimbingan Al-Quran, dan dia berusaha mencarinya dari bimbingan sunnah, bimbingan hadis Rasul. Apa yang mereka dapati dalam musyawarah-musyawarah mereka, baik musyawarah dalam tingkat daerah maupun provinsi ataupun tingkat nasional, dikembalikan kepada bimbingan hadis. Apa yang mereka dapati dalam hadis, perintah-perintah Rasul segera diamalkan. Dan apa yang mereka dapati dari bimbingan hadis Rasulullah dalam bentuk larangan, segera mereka tinggalkan. Walaupun tidak sesuai dengan kebiasaan organisasinya, maka pasti organisasi itu akan selamat, terbimbing, terarahkan dan dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang saya muliakan, demikian semestinya pembinaan dan bimbingan untuk umat ini harus selalu merujuk kepada bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi. Umat dibiasakan untuk terbimbing, untuk selalu memuliakan ayat-ayat Al-Quran dan memuliakan hadis-hadis Rasul di atas segala-galanya. Umat harus terbina dalam kehidupan kesehariannya bahwa apabila mereka mendengar sebuah ayat Al-Quran menegaskan sebuah penegasan, atau mereka mendengar sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu berupaya menghormati, memuliakan ayat dan hadis di atas segala sesuatu. Begitulah umat semestinya dibina. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Di dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-36. Tidak sepantasnya bagi seorang mukmin pria ataupun mukminah wanita apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, meletakkan sebuah aturan, masih saja mereka mencari aturan alternatif, ketentuan-ketentuan alternatif selain Allah dan Rasulnya. Tidak pantas, kata Allah. Tidak sepantasnya mukmin dan mukminah, siapapun dia, seorang pribadi, seorang suami, seorang istri, seorang pemimpin, seorang pengayom, siapapun dia, kata Allah, tidak pantas selama dia mukmin, selama dia mukminah. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan sebuah keputusan, meletakkan sebuah syariat, masih saja mereka mencari alternatif aturan lain, entah itu aturan adat istiadat, ritual kebiasaan masyarakat, ADART sebuah organisasi, ataupun yang lebih besar sekalipun dari itu, tidak pantas kata Allah. Kemudian Allah lanjutkan, wa may ya'sillaha wa rasulah, barang siapa yang melanggar Allah dan melanggar Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Sesat dalam urusan rumah tangga dia, dalam pribadinya, akidahnya, imannya, ibadahnya, dan berbagai urusan yang lainnya. Siapa yang menegaskan ini? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina, barang siapa yang melanggar Allah dan melanggar Rasulnya, sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Demikian umat semestinya dibina, demikian semestinya umat dididik. Ketika mendengar ayat, langsung di kalbunya muncul takzim, muncul pengagungan yang luar biasa. Ketika mendengar sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta merta muncul di dalam kalbunya, ini adalah ucapan suci yang keluar dari lisan yang suci, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membina umat untuk bisa seperti ini membutuhkan kesabaran, membutuhkan kesinambungan. Demikian kita mendidik dan membina istri di rumah. Kita katakan kepada istri, wahai istriku, kalau aku menyampaikan kepada engkau sebuah ayat, atau kamu membaca sebuah ayat, mendengar sebuah hadis, hati-hati. Itu ucapan, itu adalah ayat Allah yang menciptakan kita dan memiliki kita dan memiliki alam semesta ini. Dengarkan baik-baik, amalkan. Wahai istriku, ketika engkau mendengar hadis Nabi, jangan kemudian engkau bermudah-mudahan untuk menolaknya atau bermalas-malasan mengamalkannya karena tidak enak kepada orang. Bagaimana kata lingkungan? Apa kata masyarakat? Hati-hati. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengedepankan ucapan atau perkataan selain Allah dan Rasulnya di hadapan ucapan Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Dan tentu sangat tidak benar ketika umat dididik dengan pengkultusan pribadi, baik pribadi tersebut orang tua dia, ataupun pribadi tersebut adalah gurunya, ataupun pribadi tersebut adalah perintis dan pendiri organisasinya, ataupun yang lainnya dan yang lainnya. Jangan sampai umat terdidik dan terbiasa mengkultuskan pribadi tertentu sehingga dia kedepankan ucapan sikap pribadi tersebut di atas kalamullah Al-Quran dan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dibenarkan umat untuk dididik, dibina untuk selalu mengikuti dan mengedepankan kebiasaan-kebiasaan nenek moyang di atas ketentuan Al-Quran dan Sunnah. sangat tidak dibenarkan dan tidak pantas bagi seorang mukmin ataupun mukminah ketika sampai kepadanya ketentuan Al-Quran, sampai kepadanya ketentuan sunnah Nabi, kemudian dia masih mengatakan, tetapi kebiasaan nenek moyang kita, kebiasaan masyarakat kita seperti ini, maka kita mengikuti kebiasaan tersebut. Para hadirin yang saya muliakan, sikap seperti ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sikap seperti ini dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingatkan kita dengan keras untuk tidak mengikuti cara-cara seperti itu. Cara-cara seperti ini mengenyampingkan dan menomorduakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulnya adalah cara-cara dan kebiasaan kaum musyrikin ketika Nabi Muhammad diutus kepada mereka, bahkan para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan kepada mereka untuk mengikuti Allah dan Rasulnya, mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Kami sudah mendapati nenek moyang kami seperti ini, dengan kebiasaan ini, ritual ini, maka kami akan terus mengikuti jejak nenek moyang kami tersebut. Di dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wa la yahtadun. Ayat ini kita baca, wahai hadirin. Ayat ini kita mentilawahkannya baik dalam keseharian ataupun di bulan Ramadan. Kita membacanya, Allah menyebutkan kebiasaan orang-orang yang tidak beriman ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ketika dikatakan kepada mereka hendaknya kalian mengikuti aturan-aturan syariat yang Allah turunkan baik dalam wahyunya Al-Quran maupun melalui lisan Rasulnya, apa jawaban mereka? Apa sikap mereka? Bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana. Tidak, kata mereka, kami akan tetap mengikuti cara-cara yang telah kami dapati dari ayah-ayah kami, nenek moyang kami. Maka sekali lagi, penting ketika kita membina umat, apapun status kita, mendidik dan membimbing masyarakat, didiklah diri kita, masyarakat kita, rumah tangga kita, organisasi kita, untuk selalu memuliakan dalil, selalu mengagungkan Al-Quran, ayat-ayat dan aturan-aturannya, selalu mengagungkan sunnah Nabi, perintah-perintah beliau diamalkan dan dijalankan, dan larangannya segera dijauhi, ditinggalkan. Para hadirin yang saya muliakan, sebelum saya menyebutkan bentuk-bentuk pembinaan dan contoh-contoh pembinaan yang dibimbingkan di dalam Al-Quran dan dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, penting kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita, dan yang berjanji ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang berjanji kepada kita bukan manusia terkaya di muka bumi, bukan manusia yang paling banyak pengikutnya, bukan manusia yang terbesar kekuatannya di muka bumi, tetapi yang berjanji kepada kita adalah Allah Rabbus Samawati wal Ardi, pencipta, pemilik dan pengatur alam semesta langit dan bumi serta isi keduanya. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, Allah mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan sekaligus beramal saleh. Apa janjinya? La yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladzina min qablihim. Pasti Allah akan berikan kepada mereka kekhilafahan, kekuasaan di muka bumi, membimbing dan memerintah bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah Allah berikan kekuasaan tersebut kepada umat-umat kaum mukminin sebelum kalian dan kaum mukminin yang beramal soleh dari umat sebelum kalian. Diberikan oleh Allah kekuasaan sehingga yang memerintah di bumi ini adalah mukminin, yang memerintah di muka bumi ini adalah kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh. Allah lanjutkan, wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum, dan pasti kami akan kokohkan, kata Allah, posisi, wibawa, agama mereka yang telah kami ridhoi untuk mereka. Apa itu agama yang diridhoi oleh Allah? Islam. Akan menjadi kokoh, berwibawa, diterapkan dan disanjung di muka bumi, diagungkan. Dengan mudah mereka akan bisa menerapkan syariat Islam. Dengan mudah syariat Islam mewarnai dan menyinari bumi mereka, dan Islam menjadi berwibawa, tidak menjadi bulan-bulanan. Kita perhatikan sekarang ini kondisi umat, bagaimana kaum muslimin sangat lemah, baik dalam bentuk pribadi maupun dalam bentuk yang lebih luas dari itu, lemah di muka bumi. Kaum kufar, mereka dengan congkak, sombong, berjalan di muka bumi dengan menghinakan kaum muslimin. Tidak jarang kita mendengar pelecehan-pelecehan kaum kafir terhadap umat Islam, menghinakan Al-Quran, isu bahwa Al-Quran mau dibakar, menghinakan Rasul, menghinakan beberapa syariat-syariat Islam yang terkandung di dalam Al-Quran, mentertawakannya. Ini kondisi umat yang tidak boleh kita berpangku tangan, berdiam diri. Kemudian Allah lanjutkan, wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna, dan pasti, kata Allah, aku akan gantikan perasaan takut, mencekam, cemas yang selalu menyelimuti mereka dengan perasaan aman, tentram, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas di muka bumi. Tenang ketika mereka dalam perjalanan kemana saja, pada waktu kapan saja. Aman perkampungan mereka, aman negeri mereka, aman perekonomian mereka, pertanian mereka, aman, sentosa. tidak ada kekhawatiran-kekhawatiran. Tidak seperti yang sekarang kita alami, penuh dengan kekhawatiran dalam berbagai lini kehidupan kita. Kecemasan, khawatir di berbagai bidang. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada kita bahwa Allah akan menggantikan semua itu dengan keamanan, kewibawaan, ketentraman, kenikmatan, kekuasaan di muka bumi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan dalam ayat ini dengan dua persyaratan, yaitu yang pertama al-iman, keimanan, dan yang kedua adalah amal soleh. Dalam ayat lain Allah menyebutkan persyaratan ini dengan bentuk yang lainnya, walaupun hakikatnya adalah sama. Allah mengatakan wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Kalau seandainya mereka itu mau istiqomah di atas syariat, pasti akan kami tuangkan kepada mereka, kami turunkan kepada mereka air yang segar, menyejukkan, bukan air yang menakutkan. Terancam kita sekarang ini di berbagai daerah dengan ancaman-ancaman banjir, tanah longsor akibat hujan, berbagai fasilitas hancur, air dari lautan meluap ke daratan. Allah subhanahu wa ta'ala mempersyaratkan istiqamah di atas syariat Allah. Maka betapa pentingnya umat untuk dibina di atas iman yang diridhoi dan dikehendaki oleh Allah, dibimbing di atas amal soleh yang benar, yang terbimbing dengan bimbingan syariat, dan mereka dibimbing untuk istiqamah, sabar menjalani syariat tersebut hingga berakhir ajalnya. Para hadirin yang saya muliakan, bagaimana Rasulullah membina umat? Sebagai sebaik-baik pembina dan pembimbing, yang tentunya seorang mukmin yang beriman kepada Allah, meyakini bahwa Nabi itu adalah utusan Allah dan sebagai nabinya, dia akan selalu menjadikan Rasul sebagai rujukan dan teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasul untuk kalian semuanya teladan yang baik, teladan yang baik dalam urusan ibadah, teladan yang baik dalam urusan doa dan berzikir, teladan yang baik di dalam berakidah, dan beliau sebagai teladan yang baik di dalam membina umat. Barang siapa yang ingin berhasil di dalam membina umat, hendaknya dia meneladani sang teladan terbaik atau sang uswatun hasanah. Dan seorang yang dalam ibadahnya, kegiatannya, programnya mengharapkan Allah dan hari akhir, pasti dia menjadikan Rasul sebagai teladan dia. Karena itu Allah menyatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bahwa Rasul itu akan berfungsi sebagai uswatun hasanah bagi siapa? Bagi orang yang selalu harapannya adalah ridha Allah dalam semua kegiatannya, ibadahnya, programnya, tidak mengharapkan manusia, tidak mengharapkan pengikut, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan dunia, posisi dan kedudukan, mengharapkan Allah. Pasti seorang yang selalu harapannya adalah Allah, harapannya adalah ridha Allah, dia akan selalu menengok bagaimana Rasul, mempelajari bagaimana Nabi, untuk dijadikan sebagai uswatun hasanah. Dan orang yang mengharapkan hari akhir, yaitu jannah Allah subhanahu wa ta'ala, seorang yang menginginkan selamat, sukses dengan jannah, dan selamat dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan selalu menjadikan Nabi sebagai teladannya. Teladannya ketika membimbing keluarga, teladannya ketika membimbing anak didiknya, teladan ketika dia membimbing dan memimpin organisasinya, dan seterusnya. Pasti dia akan menjadikan Nabi sebagai uswatun hasanah. Maka dari itu, para hadirin yang saya muliakan, kalau dalam ayat ke-55 surat An-Nur, Allah mempersyaratkan iman dan mempersyaratkan amal soleh agar umat ini terentaskan dari problemnya, keluar dari problem dengan cara yang terbaik dan keberhasilan, kesuksesan, yaitu iman dan amal soleh. Iman yang bagaimana yang dipersyaratkan? Bagaimana penerapan iman yang dimaksud? Tidak ada lain, kita kembali kepada sang uswatun hasanah, kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iman yang dimaksud meliputi berbagai aspek keimanan yang telah diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya untuk kita mengimaninya. Yang pertama kali dan terdepan dalam hal ini adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Mendidik umat, mendidik anak, istri, anak didik kita di pondok pesantren, di sekolah, anggota organisasi kita, tetangga dan masyarakat kita, jamaah masjid kita, untuk selalu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk mentauhidkan Allah? Yaitu dengan menjadikan Allah satu-satunya sebagai tempat dia beribadah, satu-satunya Allah yang dia ibadahi, yang dia takuti, yang dia berdoa kepadanya, yang dia beristighatsah kepadanya, yang bertawakal kepadanya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lainnya. Membina umat dengan tauhid itu adalah bimbingan para nabi. Membina umat untuk selalu hanya beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, beristighatsah kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta rizki hanya kepada Allah, bertawakal dalam seluruh urusan mereka hanya kepada Allah, itu adalah pembinaan para nabi dan para rasul. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, setiap rasul yang diutus oleh Allah, pasti membina umatnya dengan tauhid dan berada pada prioritas utama. Itulah yang Allah sebutkan di dalam ayatnya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kata Allah, telah aku utus kepada setiap umat seorang rasul. Apa misi dakwah dan pembinaannya? Allah sebutkan dalam ayat ini. Apa misi dakwah dan pembinaan setiap rasul? Kata Allah, ani'budullah, agar mereka hanya beribadah kepada Allah satu-satunya dengan segala bentuk ibadah, wajtanibut taghut, dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah, kepada para taghut. Itu adalah misi setiap nabi, termasuk dan terutama adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peribadatan hanya untuk Allah satu-satunya, tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. baik di saat dia bertawakal, meminta perlindungan dari sesuatu yang dia khawatirkan, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menerapkan hal ini. Disebutkan di dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan juga Imam Ibnu Jarir di dalam tafsirnya, Imam Tabarani di dalam Mu'jam Al-Kabir dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi berkata, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudata'u ahdin bikufrin. Kami di suatu hari dalam sebuah perjalanan bersama Rasul menuju ke medan tempur Hunain bersama pasukan tempur, menuju ke medan tempur yang dikenal dengan perang Hunain. Dan pada waktu itu sebagian kami, kata Abu Waqid Al-Laitsi, masa keislamannya masih baru. Baru saja sebagian kami masuk Islam, meninggalkan kebiasaan jahiliyah kaum musyrikin. Wa kana lil musyrikin sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanwufuna biha aslihatahum. Dan kaum musyrikin pada waktu itu punya kebiasaan beriktikaf di sebuah pohon yang dikenal dengan pohon sidr. Dan sekaligus menggantungkan alat-alat perang mereka, pedang dan tombak, di pohon sidr tersebut, meminta barokah, supaya barokah pedangnya, supaya kalau bertempur itu menang, mendapatkan perlindungan. Famararna bisidratin. Dalam perjalanan itu, kata Abu Waqid Al-Laitsi, kami mendapati, melihat sebuah pohon sidr. Kemudian kami teringat adanya pohon sidr yang dimiliki oleh kaum musyrikin Mekah, kaum jahiliyah, yang diberi nama milik musyrikin itu dengan Zatul Anwar atau Zatul Anwar. Nama pohonnya apa? Zatul Anwar. Begitu kaum musyrikin jahiliyah menyebutnya. Ketika kami melihat itu, spontan kami mengatakan kepada Rasul di tengah perjalanan, wahai Rasul, ij'al lana dhatu anwaq kama lahum dhatu anwaq. Wahai Nabi, jadikanlah untuk kami sebuah pohon sidr yang diberi nama dengan dhatu anwaq sebagaimana kaum musyrikin juga memiliki hal yang sama, untuk kami menggantungkan pedang-pedang kami di bawah pohon tersebut atau di pohon tersebut sehingga mendapatkan barokah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembina, pembimbing umat, bagaimana Rasulullah melihat? Perhatikan baik-baik, ini dalam kondisi menuju ke medan tempur dalam sebuah pasukan yang sangat membutuhkan kepada jumlah yang banyak, jumlah pasukan yang banyak untuk menghadapi musyrikin, sekaligus membutuhkan persatuan untuk tidak terjadi perpecahan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai pembina mengatakan kepada mereka, Allahu Akbar, innaha sunan hultum walladhi nafsi biyadih kama qalat banu Israel li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Apa jawaban Nabi? Mari kita pelajari baik-baik. Kata Rasulullah, Allahu Akbar, dimulai dengan kalimat Allahu Akbar untuk membesarkan Allah, mengagungkan Allah, sehingga para sahabat tercengang. Tidak kemudian Rasulullah menyatakan, jangan, tinggalkan, ayo kita lanjutkan perjalanan saja, nanti kalau kita sudah pulang akan saya jelaskan. Tidak. Karena hal ini sangat penting, terkait dengan keberhasilan umat, terkait dengan keberhasilan perjuangan mereka. Maka Rasulullah tidak menunda pendidikan tersebut, bahkan dimulainya dengan kata-kata Allahu Akbar, Maha Besar Allah. Qultum innaha sunan. Kali ini adalah sebuah agama, ini adalah sebuah akidah. Yang kalian ucapkan ini demi jiwaku yang berada di tangannya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah. Ucapan kalian ini sama persis seperti ucapan dan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa, yaitu kaum Nabi Musa alaihissalam, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Allah atau ya Rasul, wahai Musa, jadikanlah untuk kami sesembahan tertentu yang kami bisa meminta keinginan-keinginan kami, sebagaimana mereka kaum Fir'aun juga memiliki sesembahan. Subhanallah, Nabi menyamakan ucapan sahabat tadi dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Permintaan sebagian sahabat tadi disamakan dan disetarakan oleh Nabi dengan permintaan Bani Israel yang menginginkan adanya sebuah sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi langsung mengatakan, Latarkabunna sunana man kana qablakum. Pasti kalian ini akan mengikuti jejak, kebiasaan, ritual orang-orang sebelum kalian. Maka sahabat langsung meyakini itu adalah sebuah kebatilan, bahwa itu adalah sebuah dosa yang besar, dan mereka semua meninggalkannya. Demikian Nabi mendidik para sahabatnya. Dalam salah satu perjalanan Nabi yang lainnya, di dalam kitab Sahih al-Bukhari diriwayatkan oleh sahabat Abu Bashir Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau tadi Abu Waqid Al-Laythi, maka sahabat yang sekarang ini adalah Abu Bashir Al-Ansari dari Ansar, mengatakan, Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah bersama Nabi dalam beberapa perjalanan safar beliau. Dan safarnya Nabi itu adalah seringnya safar menuju medan tempur, bukan safar perdagangan. Nah, menuju medan tempur. Fa arsala rasulan, di tengah perjalanan itu Nabi mengutus seorang utusannya untuk mengumumkan dan menyampaikan sebuah syariat dan pendidikan. Disebutkan dalam riwayat lain bahwa yang diutus oleh Nabi adalah sahabat Zaid bin Harithah. Apa misi yang diutuskan oleh Nabi kepada utusannya tadi Zaid bin Harithah? Kata Rasulullah, an la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min sufrin au qilada illa quti'at. Sampaikan kepada pasukan semuanya agar tidak ada sebuah jimat pun yang digantungkan di leher onta-onta dan kendaraan tempur mereka. kecuali diputus, jimat tersebut dibuang. Ya. Dahulu beberapa keyakinan ritual kaum jahiliyah, baik yang ada di Mekah musyrikin ataupun yang ada di Madinah sebelum diutusnya Nabi, mereka kalau perjalanan jauh atau hendak menuju ke medan tempur, mereka menggantungkan jimat-jimat di leher onta-onta mereka, di leher tunggangan, hewan-hewan tunggangannya, dengan keyakinan-keyakinan ritual mereka yang jahiliyah, agar mendapatkan keselamatan, agar tidak terkena musibah, agar tidak diganggu oleh makhluk halus ataupun yang semisalnya. Maka Nabi dalam perjalanan itu mengirim utusannya, karena pasukan yang jumlahnya banyak, maka Rasulullah mengirimnya untuk menyampaikan misi ini tadi. Pendidikan yang luar biasa, mentauhidkan Allah untuk tidak menyerahkan keselamatan mereka dan menggantungkannya kepada selain Allah, kepada jimat-jimat dan yang semisalnya. Para hadirin yang saya muliakan, betapa banyaknya di zaman kita yang seperti ini, yang masih beredar di masyarakat kita penggantungan jimat-jimat, baik dalam bentuk akar bahar, dalam bentuk besi kuning atau susuk yang dimasukkan ke dalam tubuh dengan keyakinan dia akan kuat, dengan memakai jimat itu dia akan berwibawa, dia akan kebal dan yang semisalnya. Dari berbagai keyakinan menggantungkan jimat di beberapa tempat usaha mereka, di mobil-mobil mereka, dengan keyakinan menghindarkan dari kecelakaan dan yang semisalnya. Para hadirin yang saya muliakan, yang seperti ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Uqbah bin Amir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat, sungguh dia telah menyekutukan Allah, telah berbuat kesyirikan, kata Nabi. Betapa butuhnya umat dibina dengan pembinaan seperti ini, agar umat ini benar-benar mentauhidkan Allah. Hal semisal dilakukan oleh sahabatnya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsirnya. Sebuah riwayat dari sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu. Kalau tadi saya sebutkan dua contoh saja dari Nabi, hanya dua contoh dalam bidang ini, sebenarnya masih banyak lainnya, tapi saya berpindah bagaimana murid-murid Nabi membina umat. Hudzaifah ibnul Yaman qala, dalam riwayat ini, ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu. Bahwa sahabat Hudzaifah melihat seorang di tangannya ada sebuah benang yang diikatkan dengan alasan untuk menyembuhkan dia dari penyakit panas yang menimpa tubuhnya, suhu badan yang meninggi, diikatkan benang itu. Maka sahabat Hudzaifah, murid Nabi ini, menarik benang itu, diputuskan, ditarik oleh Hudzaifah seraya membacakan ayat Allah di dalam surat Al-A'raf. Thumma tala qawlahu ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kepada Allah kecuali di waktu yang sama mereka menyekutukan Allah. Beriman kepada Allah sebagai pencipta dan pemiliknya, pengaturnya, yang menyembuhkan, yang menyelamatkan, tetapi masih saja bersandar kepada selain Allah. Dipatahkan oleh atau diputus oleh Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat yang mulia ini. Para hadirin yang saya muliakan, betapa umat ini penting untuk dinasehati melalui mimbar-mimbar Jumat, melalui kajian-kajian, buletin dan majalah, untuk membenahi dan meluruskan tauhid. Para hadirin yang saya muliakan, begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umat untuk tidak mengkultuskan seorang pun melebihi batas-batas manusiawi yang telah Allah letakkan untuknya. Sekarang kita melihat fenomena di masyarakat kita terkait pengkultusan ini melampaui batas. Sebelum saya menyebutkan poin ini, di antara yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pembinaan tauhid agar umat berada di atas tauhid yang lurus dan akidah yang lurus, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang datang kepada seorang peramal, dukun, orang pintar kata orang sekarang, paranormal, kemudian bertanya tentang sesuatu dari perkara gaib, maka tidak akan Allah terima solat dia selama 40 hari. Lelah dia sujud, ruku, pergi ke masjid, beribadah, Allahu Akbar, ternyata Allah tidak menerima solatnya selama 40 hari. Apa sebabnya? Apa karena dia tidak ikhlas? Ikhlas? Jawabannya, karena dia mendatangi seorang dukun, seorang peramal, bertanya tentang suatu perkara yang tidak bisa mengetahuinya kecuali Allah. Hanya sekedar bertanya, tidak diterima solat hamba tersebut selama 40 hari. Kasihan kita melihat saudara-saudara kita sekarang ini. Mari kita kasihani, kita rahmati mereka, kita bina dengan pembinaan Rasul. Tidak cukup sampai di sana para hadirin, mari kita ikuti juga masih dalam riwayat hadis yang sama dalam beberapa kitab hadis yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ata arrafan au kahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang datang kepada seorang dukun bertanya tentang sesuatu urusan, meminta tentang sesuatu urusan, dan kemudian dia percaya terhadap ucapan si peramal atau dukun tadi, percaya dia, meyakini, kamu lakukan ini dan itu, iya, kamu jangan begini dan begitu, iya, kalau kamu melakukan ini, maka nasibmu akan begini dan begini. Percaya, yakin dia. Maka kata Rasulullah, sungguh dia telah kafir terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang saya muliakan, pembinaan Nabi terhadap umat adalah pembinaan tauhid agar akidah mereka lurus dan kemudian diberkahi oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Sekarang kita lihat di zaman kita, bagaimana kondisi umat? Perdukunan bendera perdukunan dikibarkan tinggi-tinggi melalui berbagai media, melalui televisi, melalui majalah, melalui HP. Bukankah sekarang ini saya mendengar sampai kepada saya informasi bahwa melalui beberapa operator HP yang ingin mengetahui nasibnya, yang ingin mengetahui masa depannya apa, kirim rek dukun atau apa gitu ke nomor tertentu. Begitu juga di televisi, yang ingin menikah agar langgeng pernikahannya datang ke dukun dan bertanya, hari apa pernikahan saya? Dilihat tanggal lahir calon mempelai pria, tanggal lahir calon mempelai wanita, kemudian dikatakan pada hari ini jam sekian, maka dengan itu akan langgeng dan akan baik harmonis rumah tangganya. Masya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Para hadirin yang saya muliakan, begitu juga beberapa kaum wanita, para istri datang ke dukun-dukun agar suaminya lebih sayang kepadanya, agar suami dia lebih kerasan di rumah, dan yang semisalnya terjadi di tengah-tengah umat. Dan ini semua dilarang oleh baginda Rasul, dilarang oleh Nabi kita, Nabi yang kita selalu mengatakan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Nabi yang selalu kita bersolawat kepadanya mengatakan Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim, dan berbagai salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, melarang umat agar umat ini bahagia, tenteram, sejahtera, terbimbing. Maka dari itu, kita sebagai pembina umat, dimanapun posisi kita, hendaknya kita meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Putra-putri kita di sekolah sekarang ini, saya masih ingat ketika saya masih sekolah di SMP ataupun SMA dahulu, teman-teman sekolah dia menyimpan primbon di lemari belajar dia. Kemudian dia memakai jimat di antara teman-teman sekolah. Ada yang memakai besi kuning supaya kebal kalau dipukul dia tidak mempan. Ya subhanallah. Lihatlah dan perhatikan manusia paling bertakwa, manusia paling dicinta oleh Allah, pimpinan para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dalam peristiwa perang Uhud, shujja ra'sun nabi sallallahu alaihi wasallam wa kusirat ruba'iyatuhu, terobek kepala nabi, pecah, robek, kena panah dan pecah gigi gerahamnya, kena panah kaum musyrikin. Untuk apa nabi ketika berada di perang Uhud berdagang? Jawabannya tidak, perang membela agama Allah, bukan kepentingan duniawi. Memimpin pasukan muslimin, tentara-tentara Allah. Tiba-tiba ada sebuah panah melesat mengenai kepala baginda Rasul yang mulia, yang digunakan untuk sujud, ruku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan robeklah kepala beliau, menyucurkan darah, membasahi jenggotnya, gigi gerahamnya pun pecah. Ternyata nabi pun tidak kebal, nabi tidak kebal dalam urusan membela agama Allah. Perhatikan sahabat Umar ibn al-Khattab Siapa yang tidak kenal dari umat ini kepada sahabat mulia ini? Saya yakin setiap muslim kenal siapa itu Umar ibn al-Khattab. Matinya bagaimana? Umar ibn al-Khattab wafatnya bagaimana? Wafat di atas tempat tidur, sakit? Atau bagaimana? Jawabannya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi yang sekarang diagungkan kuburannya oleh kaum Syiah. Kuburan Abu Lu'lu'ah al-Majusi, pembunuh Khalifah Umar bin Khattab. Sekarang orang-orang datang ke sana meminta barokah. Ditusuk kapan dan di mana ditusuknya Umar bin Khattab? Apakah di saat beliau berada di pasar berdagang? Jawabannya ketika beliau sedang sholat ditusuk dan tembuslah pedang tersebut merobek tubuhnya yang mulia. Tidak tebal manusia mulia sahabat Nabi yang telah dijamin sebagai penduduk surga. Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga, menantu Rasul, dinikahkan dengan dua putri Rasul. Setelah meninggal yang ini, dinikahkan dengan yang berikutnya. Dan sampai Rasulullah mengatakan ketika yang kedua juga meninggal dunia, wahai Utsman, kalau seandainya aku masih punya putri lagi, niscaya aku nikahkan engkau dengan putriku yang berikutnya. Bagaimana wafatnya Utsman bin Affan? Di atas tempat tidur? Karena penyakit yang menimpanya? Jawabannya tidak. Ditusuk oleh kaum khawarij, kaum pemberontak. Dan saat beliau membaca Al-Quran, bukan ketika beliau berada di jalan. Para hadirin yang saya muliakan, sekarang ini umat kita dididik dengan khurafat, ilmu kebal dan yang semisalnya. Ternyata Rasul, para sahabat Nabi, para wali-wali Allah, para ulama, tidak sedikit yang ternyata meninggal dunia terbunuh. Khalid ibn al-Walid, panglima perang Islam, ternyata di tubuhnya penuh dengan sayatan-sayatan pedang. Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi, mati dalam perang Uhud dalam keadaan tidak terkenali lagi wajah dan tubuhnya. Para hadirin yang saya muliakan, betapa umat sangat butuh untuk dibina terkait dengan tauhid. Terkait dengan tauhid, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Harus ditanamkan kepada umat keyakinan bahwa tidak ada yang bisa mengetahui hal-hal yang gaib yang belum terjadi kecuali Allah. Bahkan manusia terbaik, pimpinan para nabi dan rasul, yang tidak akan dibukakan pintu jannah, pintu surga kecuali melalui rasul, orang pertama yang akan masuk surga, ternyata beliau tidak tahu perkara yang gaib. Terbukti dalam perang Uhud, beliau tidak faham, tidak tahu bahwa akan ada musibah menimpa dirinya. Tidak tahu Nabi. Apalagi untuk orang lain. Ketika ada seorang wanita Yahudi menghadiahkan sekerat daging kambing, diterima hadiah itu dan dimakan oleh Nabi. Ternyata Nabi tidak tahu bahwa ternyata daging itu telah dibubui oleh racun. Menjelang wafatnya, menjelang wafatnya Rasul, Rasulullah menderita akibat racun tersebut dan mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, tahukah engkau bahwa racun yang dahulu dibubui oleh wanita Yahudi tersebut sampai sekarang ini mengganggu kesehatanku. Nabi. Apalagi seorang di zaman ini yang jauh tingkat keimanannya, ketakwaan dan ibadahnya. Begitulah Allah menegaskan dan memerintahkan kepada nabinya, untuk mengumumkan kepada kaum mukminin tentang dirinya. Lau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma makaniya su' in ana illa nadhirun wa bashir liqaumin yu'minun. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada kaum mukminin, umumkan apa perkataan yang diperintahkan. Katakan, kalau seandainya aku, ya ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui urusan yang gaib, niscaya aku akan memperbanyak kebaikan-kebaikan, keberuntungan-keberuntungan. Wa ma maskani yasu, dan tidak akan pernah musibah pun menimpaku. In ana illa nadhir wa basyir. Tidaklah aku ini hanya seorang rasul yang diperintahkan memberi peringatan keras dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebatas itu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga merasakan lapar. Bagaimana ada keyakinan di zaman ini bahwa fulan atau ustaz fulan atau guru fulan enggak pernah merasa lapar. Kebal tubuhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Subhanallah amma yaqulun. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka ucapkan. Para hadirin yang saya muliakan, demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini kita mendengar, mendapati sebagian umat menyanjung-nyanjung tokohnya secara berlebihan. Menyanjung-nyanjung bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam melampaui batas-batas yang Allah letakkan untuk beliau. Kalau kita hendak menyanjung dan memuji Nabi, sanjunglah dan pujilah Nabi dengan cara penyanjungan yang diajarkan oleh beliau sendiri. Dengan cara penyanjungan yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali. Dan cara penyanjungan yang dilakukan oleh para istri Nabi dan para sahabatnya. Adakah di antara kita di zaman ini yang mencintai Rasul melebihi cintanya Abu Bakar dan Umar kepada Nabi? Ada? Tidak ada. Pasti tidak ada. Sama-sama cinta kepada Rasulullah, tapi tidak bisa menyamai atau mendekati, apalagi melebihi cintanya Abu Bakar, Umar, Utsman, melebihi cintanya Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di suatu hari Rasulullah mendengar sanjungan-sanjungan kepada dirinya, sanjungan beberapa sahabat kepada beliau yang dinilai oleh beliau melebihi batasan yang Allah letakkan. Maka Rasulullah mengingatkan umat, inilah pendidikan Nabi, inilah pembimbingan Nabi kepada umat, sehingga umat itu menjadi mulia dan generasi itu menjadi generasi terbaik, termulia, paling tinggi wibawanya. Apa kata Nabi ketika mendengar sanjungan yang cenderung berlebihan itu? Kata Rasulullah, la tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian ekstrim melampaui batas di dalam menyanjungku sebagaimana kaum Nasara berlebihan ekstrim di dalam menyanjung Nabi Isa, sampai diangkat derajat Nabi Isa mendekati derajat ketuhanan atau sama dengan derajat ketuhanan. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Sesungguhnya aku ini hanya seorang hamba, maka ucapkanlah ketika kalian menyanjung dan memujiku bahwa Muhammad itu abduhu, abdullah, hamba Allah, wa rasuluh, dan di waktu yang sama dia adalah utusan Allah. Itulah posisi dan kedudukan Nabi. Sekarang ini dipuji Nabi dengan pujian-pujian yang melampaui batas. yang sebenarnya itu hanya milik Allah. Posisi itu hanya untuk Allah. Kita mendengar pujian-pujian yang sampai memposisikan Nabi sebagai tempat meminta perlindungan dari berbagai musibah, yang memposisikan Nabi sebagai pelindung yang menyelamatkan dirinya dan negerinya dari kemungkinan malapetaka yang akan datang. Ya Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, yang seperti ini tidak benar dan tidak boleh. Umat harus terbimbing. Kita harus bersama-sama mengajak saudara kita dengan penuh kasih sayang, mengajak saudara kita dengan penuh hikmah dan kelembutan, agar mereka bersama-sama kembali kepada cara ibadah, keyakinan dan akidah para sahabat Nabi sebagai murid-murid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, seputar permasalahan tauhid ini sangat luas. Sangat luas. Belum lagi beberapa ritual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita yang nuansanya lebih didominasi oleh selain nuansa Islam. Beberapa ritual ibadah yang dilakukan dalam bentuk atau yang dinamakan dengan larung saji atau sedekah gunung, sedekah laut dan yang semisalnya, ini adalah ritual yang datangnya bukan dari Islam. Sementara kita semua muslimin, ritual seperti ini tidak datang dari Rasul. Sementara kita semua adalah umat Nabi, umat Rasulullah. Tidak pernah kita yang seperti ini datang dari para sahabat Nabi. Sementara kita adalah pencinta sahabat Nabi. Kita yang ada di mana saja di belahan bumi ini, di Afrika, di Eropa, di Asia, dari kalangan kaum mukminin, semua adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang cinta Rasul dan wajib mengikuti bimbingan Rasul serta meninggalkan segala yang bukan datangnya dari Rasul dari urusan agama. Begitu juga dalam pendidikan di sekolah-sekolah dan pondok pesantren kita. Saya pernah membaca beberapa buku paket pelajaran di sekolah itu, ada cerita yang disajikan kepada anak-anak didik kita, semisal cerita Dewi Sri, Damarwulan dan yang semisalnya. Siapa Dewi Sri itu? Siapa dia? Wallahu alam, ada atau tidak ada. Kalau ada, apa hakikatnya? Sekarang ini di beberapa kota, beberapa kabupaten, dalam setiap tahunnya di bulan-bulan tertentu dikirimlah beberapa bentuk sesajen untuk Dewi Sri dengan keyakinan agar pertaniannya berhasil, agar padinya tumbuh baik dan panennya melimpah ruah. Ya Subhanallah, ya Subhanallah. Maha suci Allah, maha suci Allah. Yang seperti ini disajikan kepada anak didik sangat berbahaya. Kalau dahulu atau sebelum itu, kisah Damarwulan yang katanya bisa menggerakkan bulan. Allahu Akbar. Umar bin Khattab yang syaitan itu takut kepadanya, enggak mampu menggerakkan angin apalagi bulan. Enggak mampu memindahkan rumahnya yang kecil dan gubuknya yang kecil itu, apalagi bulan yang besar dan jauh itu. Allahu Akbar. yang seperti ini sudah tidak pantas disajikan sebagai sajian-sajian pembahasan untuk anak didik kita. Perlu dikenalkan kepada mereka bahwa justru yang seperti itu bertentangan dengan syariat Islam. Saya pernah melewati sebelum meletusnya Gunung Merapi di Jogja itu. Beberapa hari sebelumnya, pada tanggal 1 Syura, 1 Muharram, saya melewati arah bagian utara Gunung Merapi. Pada malam hari ba'da sholatul isya, ribuan orang dari bawah menuju ke arah gunung, bukan dari arah Jogja tetapi dari arah Boyolali situ. Nah, yang diapit oleh gunung sebelahnya itu gunung apa? Merbabu. Nah, ribuan orang, pria wanita campur aduk, tidak sedikit juga yang berjilbab, menunjukkan mereka muslimah. Yang datang juga ada yang berpeci kopiah seperti saya ini, atau berpeci hitam, yang menunjukkan bahwa mereka muslimin. Beramai-ramai. Ternyata apa yang dilakukan? Menyerahkan sesajen kepala kerbau ke kawah Gunung Merapi, kepada penjaga kawah Gunung Merapi, arwah nenek moyang, agar tidak meletus, agar selamat kampungnya. Allahu Akbar. Maha besar Allah. Para hadirin, umat ini jangan sampai hanya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Jangan sampai umat hanya dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi. Jangan saja umat itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Jangan. Umat itu harus dibina. Dari manapun dia, suku apapun, berbahasa apapun, organisasi apapun, harus dibina dengan tauhid. Tidak boleh dibiarkan demikian. Nah, ternyata arwah penjaga Gunung Merapi tidak mampu mengemban amanat. Tidak mampu menjaga, melindungi mereka dari kehendak Allah yang telah marah akibat berbagai kesyirikan yang dilakukan, telah marah akibat berbagai kemaksiatan dilakukan di muka bumi. Tidak mampu. Oleh karena itu, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, Kul ara'aitum, kul afara'aitum, ma tad'una min dunillah, in aradani bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakan wahai Muhammad, sampaikan kepada mereka, tolong jawab, segala sesuatu yang kalian ibadahi, kalian minta keselamatan darinya, berdoa kepadanya, tolong jawab, kalau memang Allah sudah mengendaki musibah menimpa kepada diriku ini, siapa yang mampu dari mereka itu, arwah-arwah penjaga-penjaga laut dan gunung itu, yang bisa mencegah kehendak Allah? Coba siapa? Para hadirin yang saya muliakan, ini satu sisi dan gambaran dari tauhid yang umat harus segera dibina di atas akidah yang lurus. Belum lagi dari sisi keimanan yang lainnya. Keimanan setidaknya secara praktis disimpulkan dalam 6 rukun keimanan yang kita hafal itu. Setidaknya. Apa rukun iman yang 6 itu? Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan catatan ketentuan takdir yang baik maupun yang buruk. Setidaknya 6 perkara keimanan. Terkait dengan beberapa poin dan perkara keimanan tadi, kita ambil contoh di masa ini betapa umat penting untuk dididik agar mereka benar-benar beriman dengan iman yang diridhai oleh Allah, agar negeri ini, masyarakat di negeri ini, Allah muliakan, Allah berikan kepadanya kemenangan, kekuasaan di muka bumi, kewibawaan dan ketentraman, keamanan. Terkait dengan Al-Quran misalnya, sekarang muncul di tengah masyarakat, bukan yang saya maksud masyarakat yang berada di jalan atau di pasar-pasar, tapi masyarakat tertentu dalam ruang lingkup tertentu yang sekarang mulai disebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Adanya beberapa keyakinan tentang kitab suci Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu merupakan produk budaya yang tidak memiliki nilai kesucian. Subhanallah. Nah, coba saya minta Al-Quran itu. Barakallahu fikum. Kita tahu ini adalah kitab suci umat Islam yang mulia dan dimuliakan. Sebagian pihak tadi menyatakan bahwa Al-Quran yang berisi 30 juz ini yang dibaca oleh kaum muslimin adalah salah satu produk budaya dan tidak memiliki nilai sakralitas, tidak memiliki nilai kesucian. Kaget ya kita ya, ada yang mengucapkan seperti ini. Kalau yang mengucapkan ini adalah orang-orang kafir di Washington atau New York dan yang lainnya, itu karena memang mereka kafir. George Bush, Bill Clinton dan yang lainnya, ya memang mereka kufar. Tetapi kalau yang mengucapkan ini adalah putra-putri muslimin, nama-namanya juga bernuansa Islam, ayah ibunya muslim dan muslimah, sungguh sangat menyedihkan. Ucapan yang tadi saya nukilkan itu diucapkan dan ditegaskan sekaligus dikukuhkan di salah satu lembaga pendidikan putra-putri muslimin, salah satu perguruan tinggi agama Islam di Indonesia ini, yaitu IAIN Yogyakarta. Sebuah disertasi untuk meraih gelar kesarjanaan magister atau doktoral menegaskan bahwa Al-Quran adalah produk budaya dan bukan kitab suci. Lulus dengan nilai cum laude dan siap, bahkan mungkin sudah dicetak sekarang ini karena kejadian ini beberapa tahun yang lalu, menjadi sebuah buku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kejadian tidak lama dari waktu tersebut, di IAIN Surabaya, seorang dosen di hadapan puluhan mahasiswa dan mahasiswinya menulis lafaz Allah, Allah, kemudian diletakkan di lantai, kemudian diinjak dengan kakinya, dengan sepatunya, kemudian diambil secari kertas seraya mengatakan ini tidak memiliki nilai sakralitas. Subhanallah. Kenapa yang ditulis itu Allah? Kenapa tidak yang ditulis itu nama manusia? Misalkan nama Zaid berbahasa Arab misalkan, masih mending, dan itu pun tidak pantas. Permisalan yang sangat ekstrim, radikal. Apalagi lafaz Allah. Itu bukan terjadinya, maaf saja, di pasar, di diskotik. Terjadinya di perguruan tinggi agama Islam. Para hadirin, itulah contoh bentuk keimanan yang terjadi di sebagian masyarakat kita di zaman ini terkait dengan rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertanggung jawab? Jangan kita mencari kambing hitam. Kita semuanya bertanggung jawab. Kita semuanya. Betapa butuhnya umat terbimbing dengan akidah yang lurus dan tidak dibiarkan begitu saja. Tidak lama dari waktu itu juga, tidak lama, tidak jauh dari itu, di IAIN Sunan Wali, di IAIN Wali Songo Semarang, ya, kita pindah dari Jogja ke Surabaya ke Semarang sekarang. Sekelompok mahasiswa dalam Fakultas Syariah mengeluarkan jurnal semisal majalah begitu pada tahun kurang lebih tahun 2004. Isi jurnal tersebut antara lain menegaskan bahwa na'udzubillah homoseksualitas adalah suara IAIN, dan orang yang mengingkari perkawinan sesama jenis adalah orang primitif yang tidak boleh hidup di dunia ini. Kami akan menuntut Menteri Agama dan Departemen Agama untuk mengesahkan perundang-undangan perkawinan sesama jenis pria kawin pria, wanita kawin wanita, yang tidak dilakukan oleh binatang sekalipun. Para hadirin, ini terjadinya di perguruan tinggi agama Islam. Mereka lulus sebagai sarjana agama, master agama, SAG ataupun MAG. Ya subhanallah. Maha suci Engkau ya Allah, ampuni kami ya Allah. Jangan Kau limpahkan azab kepada kami dengan sebab dosa-dosa kami ya Allah. Di IAIN Bandung, sekelompok mahasiswa dalam acara ospek sambil tertawa mengucapkan anjinghu akbar sebagai ganti kalimat Allahu akbar. Ketika ditegur rektor, ya itu kan kreativitas mahasiswa. Kita jangan melihat dari sudut pandang yang terlalu kaku. Kita harus luas wawasannya. Dari ucapan orang-orang yang belajar Islam di Kanada, belajar Islam di Sydney, belajar Islam di Belanda, belajar Islam di Amerika. Bukan belajar Islam di Madinah, di Mekah, dan yang semisalnya. Subhanallah. Para hadirin yang saya muliakan, fenomena ini, munculnya kaum liberalis di tengah-tengah pendidikan kaum muslimin, sekarang tidak terbatas dalam bentuk perguruan tinggi agama Islam seperti yang saya sebutkan. Sekarang mulai penyakit ini, penyakit liberalisme, sekularisme, itu masuk, diupayakan untuk masuk ke pondok-pondok pesantren dan ormas-ormas Islam di negeri ini. Sekarang dari antara tokoh-tokoh liberal itu tadi sudah berposisi pada posisi strategis, jabatan-jabatan penting dalam beberapa ormas dan pondok-pondok pesantren. Mau dikemanakan pendidikan kita? Mau dikemanakan umat dan dibina dengan apa umat? Allah akan marah ketika kitab sucinya dan syariatnya dihinakan. Para hadirin yang saya muliakan, maka dari itu betapa umat ini butuh untuk segera dikembalikan dalam pendidikan dan pembinaannya kepada cara pembinaan dan pendidikan generasi terbaik umat ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada semua saudara kita kaum muslimin. Para hadirin yang saya muliakan, belum lagi pada akhir-akhir ini berkembang lebih dahsyat dan lebih pesat lagi adanya akidah Syiah yang terus menyimpang dan dimasukkan ke tengah umat ini, yang lebih parah ketika yang berkeyakinan dengan akidah Syiah itu bukan masyarakat awam, yang di sebagian daerah itu ternyata mau hadir di pengajian-pengajian Syiah karena pulang dengan membawa amplop-amplop atau hadiah-hadiah materi. Itu masyarakat awam. Tetapi ternyata pemahaman Syiah yang sesat dan menyesatkan itu menimpa tokoh-tokoh masyarakat yang luar biasa. Dan mereka gencar sekarang ini melakukan programnya. Program pengiriman pelajar dan dosen-dosen ke Iran, beasiswa yang sepulangnya mereka menjadi tokoh-tokoh Syiah. Dahulu bersih akidahnya dari Syiah, tetapi dia mendapat beasiswa untuk belajar ke negeri Iran, ke Qom. Pulang ke sini, ke Indonesia, ternyata membawa syubhat-syubhat Syiah, membela Syiah dan mengatakan Syiah itu bukanlah aliran sesat. Ya subhanallah, musibah besar menimpa umat. Para hadirin yang saya muliakan, akidah Syiah yang menyatakan bahwa ibunda Aisyah itu adalah pezina, istri Rasul, dinyatakan maaf-maaf saja sebagai pelacur, bukan akidah sesat? Kalau istri kita atau ibu kita dikatakan maaf saja sebagai pelacur, sebagai wanita nakal, kita akan menuntut dan memeja hijaukan tuduhan tersebut. Dan bahkan orang yang tadi berfatwa mengatakan bahwasanya Syiah itu bukan aliran sesat dan bahwasanya Syiah itu adalah salah satu mazhab dalam Islam yang dibenarkan, dia akan marah besar ketika ibu dia sendiri dikatakan sebagai wanita nakal, sementara istri Rasul, ibu kaum mukminin, dituduh dengan tuduhan keji seperti itu. Biasa, kita harus menjaga ukhuwah, kita tidak boleh berpecah belah, sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah, giliran seorang menghina ibu dia, padahal yang menghina itu juga mengucapkan la ilaha illallah, saudara dia, dia lupa dengan ukhuwah Islamiyah. Dia marah, dia tuntut, bahkan dia ambil parang untuk dipukulkan. Subhanallah, dia memprovokasi tetangga dan masyarakat dengan sebab tuduhan orang tersebut kepada ibunya. Akidah Syiah yang meyakini dan menyatakan Abu Bakar dan Umar ibn Khattab adalah kafir, tidak sesat, salah satu mazhab dalam Islam, kita jaga ukhuwah. Tetapi ketika giliran ayah dia dikatakan kafir, dia marah, memutuskan hubungan, lupa ukhuwah Islamiyah, lupa kepada bahwa sama-sama mengucapkan la ilaha illallah. Kaum muslimin yang saya muliakan, marilah kita sadari hal ini. Walaupun saya juga mengingatkan bahwasanya tindakan anarkis, penyerangan, pemukulan, pembakaran dan yang semisalnya bukan cara yang Islami. Bukan cara yang Islami. Tidak boleh masyarakat kita dikerahkan untuk yang seperti itu. Bukan tugas kita. Bukan tugas kita cara-cara seperti itu. Itu adalah tugas dan wewenang waliul amr, pemerintah. Kita hanya bisa memberikan masukan dan saran kepada pemerintah kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik, bimbingan kepada penguasa kita. Bukan dengan cara kekerasan, karena yang seperti itu justru merugikan kita. Karena yang seperti itu, di samping sudah tidak dibenarkan secara syariat, juga akan mengundang simpati banyak pihak. Mengundang simpati banyak pihak. Bahkan negara kita sekarang sedang ditekan oleh kekuatan asing gara-gara peristiwa-peristiwa anarkis yang terjadi di negeri kita. Sekarang negeri kita semakin ditekan oleh kekuatan asing, Amerika dan sekutunya, gara-gara beberapa tindakan anarkis yang terjadi di negeri ini. Terkhusus anarkis yang terjadi kepada kaum Syiah. Karena memang Amerika itu tahu bahwa akidah Syiah itu adalah akidah penghancur umat Islam. Mereka tahu dan paham. Nah, para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, sekali lagi, betapa umat ini penting untuk terbimbing dengan akidah yang lurus, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, agar umat ini terentaskan dari berbagai problem yang membelenggu mereka. Tugas ini menjadi tugas bersama kita. Baik kita posisinya sebagai ayah, kita bertugas untuk membimbing istri kita dan anak-anak kita. Jangan sampai ada media-media yang masuk ke dalam rumah tangga kita yang dapat merusak mereka. Sekarang kita dapati di beberapa media itu, surat kabar, majalah, ada media-media yang merusak akidah, merusak tauhid. Jangan sampai itu masuk di rumah kita, yang akan dibaca oleh istri kita, dibaca oleh putra-putri kita. Begitu pula dalam media elektronik yang tidak kalah dahsyatnya, penuh dengan kegiatan-kegiatan yang merusak akidah kita. Keyakinan dan akidah bahwa semua agama sama, ini juga disebarkan melalui berbagai media tersebut. Semua akidah, semua agama sama, semua akan masuk surga. Itu ditanamkan melalui media-media tersebut. Maka ini adalah suatu kebatilan. Kita menyatakan tidak ada agama yang sama dengan Islam. Semua agama itu tidak ada yang benar kecuali Islam. Dan tidak ada yang bisa masuk surga kecuali Muslim yang memeluk agama Islam ini. Itulah yang Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar-benar di sisi Allah sebagai agama hanyalah Islam. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk agama selain Islam, tidak akan pernah diterima oleh Allah agama tersebut, dan dia akan tergolong orang yang merugi di akhirat nanti. Sekarang ini ditanamkan di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, sebagai lambang kemodernan, lambang keterbukaan, lambang luasnya wawasan seorang pribadi. Lah, kita menyatakan itu semua batil. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan membimbing umat ini di atas bimbingan iman dan akidah yang diridhoinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan dan mencurahkan rahmatnya untuk umat ini. agar mereka terlindungi dari segala hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tersisa waktu kurang lebih 20 menit. Kita akan manfaatkan untuk diskusi dan tanya jawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala membantu kita, maka saya persilahkan kepada hadirin untuk menyampaikannya. Benar apa yang disampaikan tadi bahwa pernyataan yang saya ucapkan sangat kontradiksi dengan pernyataan Ketua MUI Umar Syihab. Dan tidak hanya itu saja, bahkan pernyataan Umar Syihab itu sangat kontradiksi dengan Al-Quran dan Sunnah dan keyakinan umat Islam sejak dahulu kala. Kemudian, apakah benar di antara keyakinan Syiah bahwa mereka menuduh Malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu? Mestinya kepada Ali bin Abi Thalib, bukan kepada Nabi Muhammad. Ya, itu salah satu dari kesesatan Syiah. Jadi Jibril yang Allah beri julukan dengan Al-Amin, malaikat yang maha jujur, pimpinan para malaikat, itu gak amanat. Gak amanat menyampaikan wahyu, mestinya kepada Ali bin Abi Thalib. Subhanallah, ini akidah kufur, ini kafir. Berarti Allah tidak mampu mengontrol turunnya wahyu. Berarti Allah salah memilih utusannya dari kalangan malaikat. Salah pilih. Subhanallah, subhanallah. Nah, ini menurut Umar Syihab enggak sesat. Salah satu mazhab. Ya silakan, mau mazhab Syafi'i boleh, mau mazhab Hambali boleh, mau mazhab Syiah boleh. Itu maknanya salah satu mazhab. Ya. Jadi Umar Syihab harus tobat kepada Allah. Ini yang pertama, harus tobat. Yang kedua, enggak boleh memimpin umat, enggak boleh. Yang ketiga, harus belajar. Belajar lagi. Karena itu berbahaya, nanti dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah tentang ucapannya. Dan kita sangat mendukung pernyataan Menteri Agama kita, ya, yang dengan tegas menyatakan bahwa Syiah adalah aliran sesat. Ya. Walaupun beliau mendapatkan tekanan-tekanan, tapi nampaknya Allah beri kekokohan masih. Semoga Allah beri kekokohan. Doakan pemerintah kita supaya mendapatkan hidayah. Doakan. Kalau kita sholat, minta pada Allah, ya Allah, lindungi pemerintah kita. Sekali lagi, terkait dengan pertanyaan itu, benar. Tetapi ada satu hal penting yang harus kita waspadai. Kalau bapak atau saudara sempat bertemu dengan orang Syiah, apa benar kalau bapak bertanya, keyakinan Syiah itu menyatakan bahwa Ibunda Aisyah adalah pezina, bahwa Malaikat Jibril khianat dalam menyampaikan wahyu? Dia akan menjawabkan, oh enggak benar itu. Oh astagfirullah. Ya, bahkan jawabannya langsung astagfirullah. Hati-hati. Kenapa? Salah satu prinsip akidah Syiah itu namanya taqiyah. Taqiyah. Apa maksud taqiyah? Menyembunyikan akidah aslinya untuk kepentingan tertentu yang mereka targetkan. Itu agama Syiah. Sampai dinyatakan oleh Khomeini bahwa 2/3 atau 9/10 agama Syiah itu adalah taqiyah. 9/10-nya, bukan 2/3-nya lagi. Berarti banyak kan? Ya. Hati-hati. Jangan mudah percaya kepada orang Syiah dan jangan berdialog dengan orang Syiah. Begitu Al-Imam Syafi'i dan para ulama melarang kita berdialog dengan orang Syiah karena mereka pendusta. Tidak ada keterbukaan. Dan sekali lagi, jangan sampai kita terkecoh terhadap slogan Syiah yaitu mencintai Ahlul Bait. Kita semua cinta kepada Ahlul Bait dan wajib cinta kepada Ahlul Bait. Siapa Ahlul Bait itu? Keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari keturunan Ali bin Abi Thalib dan Fatimah, kemudian dari keturunan Al-Abbas dan yang lainnya dari keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mencintai. Tetapi Ahlul Bait yang mana yang harus dicintai? Ahlul Bait yang akidahnya sama dengan akidahnya Ali bin Abi Thalib. Ahlul Bait tetapi dia dukun, walaupun pakai sorban, senangnya dicium-cium tangannya. Enggak, Ali enggak suka yang begitu. Di kultusan enggak suka Ali bin Abi Thalib. Hasan dan Husain juga demikian, enggak suka dikultus-kultuskan melebihi batasannya. Ahlul Bait tetapi jadi dukun, ya, walaupun keturunan darah biru. Kalau kita kan merah, masih tingkatannya bawah. Nah, ini sudah biru darahnya. Itu juga, ya, sombong, merendahkan orang lain, merendahkan suku-suku yang lainnya. Itu bukan akhlaknya Ahlul Bait. Ali bin Abi Thalib, Fatimah, Hasan, Husain, orang-orang yang tawadhu, dan bukan akidahnya Hasan dan Husain. Ali Zainal Abidin dan yang lainnya menuduh Abu Bakar dan Umar sebagai pengkhianat dan perampok, bukan akidahnya Hasan dan Husain, bukan. Maka para hadirin, sekali lagi hati-hati, jangan sampai kita duduk berdiskusi dengan kaum Syiah karena mereka penuh dengan dusta. Selamatkan hati kita, lindungi akidah kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ada yang lainnya, silakan. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau keyakinan kita atau sikap kita ketika ada orang yang di hadapan kita mempraktekkan kekebalan atau melakukan sesuatu yang luar biasa? Ya, kita tinggalkan. Pernah kita dulu masih kecil, ada orang mempraktekkan itu tadi, kekebalan. Subhanallah, kita bersama teman-teman membaca ayat kursi, ya, Allahu la ilaha, sambil nonton kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum, dan seterusnya kita ulang-ulang. Itu marah-marah orangnya, ternyata enggak kebal, ya. Yang katanya enggak mampu mengangkat benda yang berat, ternyata enggak mampu, ya. Yang mampu mengangkat beling, makan beling, ya, ternyata anu dia, ya. Itu semua dari syaitan, ya. Semua dari syaitan. Sikap kita pertama, tinggalkan yang seperti itu. Atau kalau kita bisa dan punya kemampuan menasehati, maka dinasehati dengan cara yang baik. Mungkin ada yang lainnya, silakan. Sudah disebutkan tadi pada awal majlis bahwa dakwah dan pembinaan umat adalah salah satu dari beragam ibadah dalam Islam. Salah satu ibadah dari beragam ibadah dalam Islam. Karena itu adalah ibadah, maka cara dan prosesnya, skala prioritasnya, materinya harus terbimbing mengikuti teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Allah mengatakan di dalam ayatnya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah prinsipku. Aku menyeru berdakwah kepada jalan agama Allah di atas bimbingan ilmu. Ini adalah prinsipku dan prinsip orang-orang yang mengikuti jejakku. Nah, dari sini para mufassirin mengatakan bahwa dakwah itu memang harus mengikuti jejak Rasul. Nah, sehingga seluruh bentuk dakwah harus terkoreksi dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jika memang ada petunjuknya, maka lakukan, kalau tidak, tinggalkan. Bagaimana dengan cara yang disebutkan tadi, berziarah ke makam-makam wali dalam rangka berdakwah? Perlu ketahui bahwasanya ziarah kubur itu adalah salah satu ibadah yang disyariatkan, baik untuk dilakukan, namun tata caranya, prosesinya harus mengikuti bimbingan Nabi. Bagaimana bentuknya? Di antaranya, kalau datang ke kubur seorang muslim, maka kita mengucapkan salam, kemudian kita berdoa untuk mereka. Berdoa untuk siapa? Untuk penghuni kubur, memintakan ampunan. Allahumma ghafir lahu, Allah ampuni dia ya Allah, Allahumma arhamhu ya Allah, rahmati dia ya Allah, ya. Memintakan untuk dimasukkan surga dan dijauhkan dari siksa neraka untuk penghuni kubur. Jadi kita yang berdoa memohon kepada Allah untuk kemaslahatan siapa? Penghuni kubur. Itulah bimbingan Rasul. Bukan sebaliknya. Bukan malah kita yang meminta kepada penghuni kubur. Aduh, aku belum punya anak, sudah 10 tahun menikah, tolong mudahkan anaknya. Atau meminta rezeki saya membuka warung bakso supaya laris. Minta? Enggak, keliru. Mintanya kepada Allah. Di masjid kalau doa, di rumah meminta kepada Allah, bukan di kubur. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah membimbingkan. Yang ketiga, tidak perlu dalam ziarah kubur itu ditentukan hari-hari tertentu. Bagusnya kalau di bulan Rajab sama di bulan Sya'ban. Juga yang demikian tidak pernah dibimbingkan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Sementara kita cinta Rasul, cinta Khulafaur Rasyidin, meneladani mereka. Maka dari itu tidak perlu ditentukan apa? Harinya. Ketika kita menentukan hari, berarti kita menyelisihi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, enggak perlu ditentukan kubur-kubur tertentu. Ya, tidak perlu ditentukan kubur-kubur tertentu. Seluruh kuburnya kaum muslimin. Kita misalkan lewat di jalan, ada pemakaman. Pemakaman muslim, ya. Pemakaman muslim, berhenti, kita naik mobil atau naik sepeda motor, taruh kunci, ya. Masuk, assalamualaikum dar qaumin mu'minin. kita ucapkan salam. Loh, kita enggak kenal kok. Muslimin kan, saudara kita. Datangin. Loh, ini jam 11 siang, enggak apa-apa. Apa harus malam? Ini kan hari Ahad. Apa harus hari Jumat? Enggak. Bebas. Tidak ada hari tertentu, tidak ada jam tertentu. Kemudian, sekali lagi, ziarah kubur itu bagus, penting untuk dilakukan, dihidupkan. Jangan sampai dilupakan karena kesibukan dunia kita. Tetapi jangan sampai kubur yang kita tuju itu dalam perjalanan jauh harus safar. Perjalanan lebih dari perjalanan safar. Di mana kuburnya? Di Jawa Tengah. Di mana kuburnya? Itu jarak berapa kilo? 300 kilo, 200 kilo. Enggak. Kubur yang ada di sekitar kita. Ya. Begitu Rasulullah SAW membimbingkan kepada kita. Nah, membimbingkan kita untuk berziarah kubur. Ini penting untuk kita ketahui bahwa namun bersama itu cara berdakwah dengan tadi bentuk ziarah kubur yang semisal disebutkan bukan cara berdakwah yang terbimbing dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu harus dikembalikan dengan atau kepada cara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah tiba waktu akhir dari majelis ini. Semoga yang sedikit kita bahas ini bermanfaat untuk saya, pertama menambah iman saya dan mengampuni dosa saya, kemudian bermanfaat untuk seluruh hadirin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang punya andil dalam melancarkan kajian ini, terkhusus dalam hal ini takmir masjid Darul Falah. Semoga Allah menambah barokah kepada masjid ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.